Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabih: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. ثُمَّ مَا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Masyaral hadirin kaum rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Insyaallah enjang menika kita badhe maos pembahasan bab kaitanipun kalian masalah saumu. Bab menika salah setunggalipun bab ingkang dipun sebutaken dening Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Lan bab menika saking judul pembahasan Kitabul Fadha'il. Atas Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ing dalam kitab Riyadhus Shalihin maringi judul-judul. Wonten kitab niki, kitab niki, kitab niki. Salah setunggalipun kitab ingkang dipun sebutaken dening An-Nawawi rahimahullah Kitabul Fadha'il. Atas ing dalam pembahasan Kitabul Fadha'il Al-Imam An-Nawawi rahimahullah nyebutakan fadilah-fadilah. Fadilah tilawatul Quran. Fadilah adzan. Fadilah salat. Fadilah qiyamul lail. Fadilah sahur. Ibu petang pembahasan Ramadan. Nggih, dados saking Kitabul Fadha'il, saking Kitabul Fadha'il, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah nyebutaken judul bab wujub saumi Ramadan wa bayan fadlus siyam wa ma yata'allaqu bihi. Nggih, dados niki kata singang samun kulo aturaken iki nglompati gitu. Kitabe tetep kita maos kitab Riyadhus Shalihin. Anak ini sementara dilompati. Wonten pinten-pinten bab ingkang kita dereng waos, nah mangke nek pun rampung Ramadan, mangke wangsul malih teng kitab Riyadhus Shalihin bab-bab saderenge. Sekedhe paham nggih. Dadi niki jane lompat. Terus tes wonten pinten-pinten bab ingkang ngantos dugi pembahasan masalah bab saum. Ananging sebab niki pun nyecek. Pun cedek ngata niku nggih. Dadi pinten-pinten bab dilompati. Nggih, pinten-pinten bab dilewati, lah kita mlebet teng pembahasan bab masalah puasa. Nggih, wonten perkara ingkang perlu kawula utaraken. Niki kan tesis seminggu kok wis mlebu pembahasan bab puasa. Ketone kok tesis aduh napa nggih? Mboten. Nggih, jawabane ngaten. Al ilmu qabla al qaul wal amal. Ilmu niku sedurunge ngucapaken lan sedurunge ngamal. Nah, terus niki pun siap-siap sedurunge mlebet bulan apa? Ramadan. Kula njenengan pun siap-siap napane? Ilmu. Nggih niki jawabane. Wong tesih aduh kok wis dibahas masalah napa? Siam misal. Okay. Kita tinggal lihat hadirin hadirinullah. Imam Nawawi rahimahullah ing dalam kitab Riyadhus Shalihin judul bab ingkang nomor 217. Maringi judul bab babu wujubi saumi Ramadan wa bayani fadli siam wama yata'allaku bihi. Bab wajib puasa Ramadan. Lan bab niki ugi nyelasaken keutamaan puasa secara umum. Wama yata'allaku bihi lan bab niki ugi nyebutaken pinten-pinten perkara sing berkaitan kalian masalah puasa. Ulang balik-balik. Babun utawi babu wujubi saumi Ramadan. Bab wajibe puasa Ramadan. Lan ing dalam bab niki bayan penjelasan keterangan keutamaan puasa. Wa ma yata'allaku bihi lan perkara-perkara sing berkaitan kelawan puasa. Nggih, niki judul bab. Hadirin hadakumullah. Kita tingali penjelasan napa niku saum Ramadan. Napa niku saum Ramadan? Ulama maringi penjelasan. Saat darengi pun kita membahas napa niku saum Ramadan, kita badhe tingalirin ta'rifus siam, definisi puasa. Definisi puasa. As-siam utawi as-saum, sami nggih, jenengan nyebutaken siam, jenengan nyebutaken saum, niki mboten ten perbedaan. As-siam was-saum iki sami. Nggih, kadang seringe siam nggih. Saum jarang nggih. Wong Jawa niki seringe siam digunakaken bahasane. Ananging sami mawon nggih, jenengan gunakaken bahasa siam, jenengan gunakaken bahasa saum niki sami. As-siam lughatan puasa secara bahasa, secara lughah, secara bahasa niku maknane al-imsak. Al-imsak bahasa Jawane ngeker. Kenapa? Ngeker nggih. Nahan. Nggih. Mbok wonten sing mboten paham ngeker napa sih? Lah wong bocah-bocah cilik nika mboten ngerti ngeker siapa ngeker. Yeah. Nahan, ngeker, nahan sekang salajening perkara. Iki puasa secara napa? Asyam secara bahasa. Dalil ingkang nyebutaken asyam secara bahasa niki maknane imsak, nahan, ngeker. Niki pengendikanipun Maryam. Pengendikanipun Maryam. Wonten Siti ini mboten? Siti Maryam. Hah? Oh, wong wadon wonten Siti ini nggih. Nggih, Siti Maryam. Nggih. Allah Azza wa Jalla nalikane mberitakaken Maryam alaihi assalam Maryam nate sanjang ngeten, inni nadhartu lirrahmani sauma, inni nadhartu lirrahmani sauma. Napa mana nih mbah? Saat temennya aku nazar lirrahman maring dat sing moho rahman sauma puasa maksudnya puasa mboten mangan nanti kok? Nggih. Napa nggih? Kita tinggal lihat hadirin hadirakumullah. Makna sauman ing dalam pengendikanipun sinten wau? Maryam. Jare mbae kok nambahi Siti, Siti Maryam. Sayyidah Maryam. Aten kok nggih. Sayyidah Maryam. Inni nadhartu lirrahmani sauma. Satemene ingsun. Nadar. Ingsun wis nadar. Oleh kunadar lirrahman. Nggih. Zat sing maha welas. Sauma. Sauman niki dimaknani sumtan wa imsakan wa kaffan anil kalam. Jadi sauma niki meneng maknane. Ngeker ora ngomong. Saya dipahami? Ditakoni menang. Akhirnya nalikane Maryam ngelahirakan Nabi Isa. Wa asyarat ilai. Boten ngomong, boten. Wong pun nadar sih. Nadar orang ngomong. Ayo niku nggih. Nadar menang. Nadar napa nadar? Wonten Pak Nadar nggih? Oh, nika Pak Nadar Kewangunan. Oh, master apa nadar? Nadar nggih? Nggih bener Pak Nadar nika. Jenenge Pak Nadar niku. Napa nadar? Nadar niku majibaken maring awake dhewek perkara sing ora wajib. Majibaken maring awake dhewek perkara sing ora wajib. Maryam majibaken maring awake dheweke ora arep ngomong maring sapa bae. Inni nadhartu lirrahmani sauma. Sauma niki mboten dimaknani puasa, ora mangan, ora ngombe, senes. Ning makna sauma teng mriki meneng, nahan, ngeker. Nahan saking napa? Anil kalam. Paham? Nahan sekang ngomong. Mulai nalikan hidup takoni, ki anak kepriwe ini kan? Maryam butuh dipojok. Kok mana? Lah akhirnya Maryam niku namung isyarat, fa asyarat ilai. Mongko Maryam awa isyarat maring sinten? Nabi Isa putrane. Napa jawabane kaume? Kaifa ukallimu? Apa tuh sih? Kaifa ukallimu sobian apa nama? Hah? Gege. Kaifa ukallimu, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sobiyya? Kepriwe kita bisa komunikasi bahasa sedikit nih. Maring bocah bayi sing tesih cilik. Akhirnya Nabi Isa sanjang napa? Qala inni Abdullah ila akhiri. Pun intine sauman niki maknane napa? Nahan. Nahan ora. Terus niki siam saum secara lughah, secara bahasa. Napa makna siam secara bahasa? Al-imsak. Al-imsak wal kafu anis sayi. Al-imsak wal kafu anis sayi. Ini puasa secara bahasa. Puasa secara bahasa. Ini puasa secara syar'an. Secara apa? Syar'i. Puasa menurut syariat. Niku al-imsak anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ma'an ma'aniyatit ta'budilillahi ta'ala. Puasa secara syar'an iki maknane al-imsak ngeker nahan anil muftirat sekang perkara-perkara sing batalaken puasa. Napa mangan, napa ngombe, napa niku hubungan seksual lan sanese. Min tulu'il fajri mulaine kapan? Meletekeng fajar. Meletekeng fajar ngertos? Fajar srengenge. Fajar meletekkan serengeng, oh ya puasa ting-ting. Napa fajar? Ini kah jenengan napa niku fajar sotik ya istilahnya. Fajar sotik mlebune waktu subuh. Niki jenengi dijenengi napa? Tulu' al-fajr. Tulu' al-fajr. Mulai saking riki. Pahami nggih definisi niki. Takrif niki. Dadi kenging mboten 10 menit sedurunge fajar jenengan sahur. Hah? Kenging mboten Pak Romat? Kenging. Terus mboten nonton nggih istilah imsak. Nek wis imsak ora kena mangan. Nek wis imsak ora kena ngombe. Kudu mandek. Mboten nonton niku. Sebab definisi ingkang dipun sebutaken dening para ulama. Ulenahan niku sekang perkara-perkara sing batalaken min tulu'il fajri. Sekang meletekeng fajar. Fajar sodik. Ila ghurubis syamsi ngantos surupeng srengenge. Ma'aniyatit ta'bud disertai niat beribadah maring Allah. Disertai niat ibadah maring Allah Azza wa Jalla. Utawi ngangge definisi sanes ingkang dipun sebutaken dening ulama namung diwalik tok ananging wonten tambahan. At-ta'abbud lillah beribadah sing dijenengi puasa ya kue beribadah maring Allah Azza wa Jalla. Bitarkil akli kelawan ninggalaken mangan wasyurbi ninggalaken ngombe wal jima'i lan ninggalaken jima. Niki sami kalian muftirat ya. Perkara-perkara sing batalaken. Ini kuwi ngangge ngangge bahasa muftirat. Nek sing-sing niki-niki nggunakaken bahasa mangan, ngombe hubungan nggih. Walaupun negeri janjane niki tes wonten mufsirat mufsirat sanese ananging niki kan mewakili pun min tulu'il fajri sekang meletekeng fajar ila ghurubi syamsi nganti surupeng srengenge hadza huwasiyam niki sing dijenengi puasa wong ibadah maring Allah Azza wa Jalla kelawan ninggalakan perkara-perkara mau mangan, ngombe, hubungan la ayat rukaha alal adat aw min ajlil badani ulia ninggalakan gue mau ora ninggalakan mung sebab kebiasaan sini kan tentu yang kebiasaan ya. Nek awan niku ratu mangan ratu ngombe. Engko nek wis maghrib bene napa? Mangan ngombe bisa le. Dijenengi puasa mboten? Tiang niki diarani wong sing lakoni puasa mboten? Syar'an. Nek secara lughatan nggih. Wong nyatane ya dhewe ngekeker sih. Ning secara syar'an mboten dijenengi napa? Puasa. Sebab niki kebiasaane dhewe kek nek awan ora mangan, ngomangan nek wengi misalnya, niki mboten dijenengi puasa. Aw min ajlil badan. Utawa oleh ora mangan, oleh ora ngombe, oleh ora hubungan niki min ajlil badan krono fisik. Contohnya napa niki? Tiang alikane badhe operasi nggih. Niku kan kon puasa. Sebab nek operasi napa nggih biasane nggih? Operasi nggih, leres nggih. Nggih nek arep operasi niku kon puasa, ora kena mangan, ora kena ngombe. Pinten-pinten jam. Niki dijenengi puasa mboten? Puasa secara lughatan. Ning mboten dijenengi puasa secara syar'an. Sebab niki tujuannya duduk ibadah. Tujuannya mangke men operasine saya apik pancar. Boten disenengi puasa secara syar'an. Dene masalah puasa secara lughatan leres. Nggih. Walakinnahu yata'abbadu lillah bidzalik. Ananging tiang niki wau nalikane ngeker niki ngeker niki ngeker niki, boten niki boten niki boten niki, niki ta'abbud lillah. Yata'abbadu lillah dheweke niki sek nglakoni napa? Ibadah. Yumsik anit'am. Dheweke nahan pangan, yumsik anis syarab, dheweke ora mang, ora ngombe, yumsik anin nikah, dheweke ora hubungan seksual. Wa kadzalik sa'ir al-muftirat. Lan kaya mengkono uga sekang sekabehaning perkara-perkara sing batalaken. Mulai kapan? Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Mulai saking meledekeng fajar ampun srengenge. Ge. Kelalen mau niki bae. Nggih. Sekang mulai meletek yang fajar ngantos kapan? Ila ghurubis samsi. Nggih. Nek niku puasa Ramadan min hilali Ramadan ila hilali Syawal. Nek niku puasa Ramadan min hilali Ramadan ila hilali Syawal, sekang hilal bulan Ramadan nganti tekan hilal bulan Syawal. Niki sing dijenengi sebulan. Dijenengi puasane saumu Ramadan. Puasane dijenengi saumu Ramadan. Pun niki definisi, wonten masalah saking definisi niki? Pun jelas saking definisi niki jelas? Napa sing dijenengi puasa lughatan, napa sing dijenengi puasa syar'an, lan napa sing dijenengi puasa Ramadan. Pun nggih. Enjang puasane loro. Nggih. Ilang niku mangke wong dereng dugi pembahasane. Mangke. Nggih. Nggih mangke wonten hadis e mangke urut. Nggih. Niki mangke nglompati mahal jenengan. Lah nggih mangke teng pembahasane niki dereng niki nembe definisirin. Nggih. Saking definisi niki sing penting jenengan pun dong paham nggih. Lah mangke dene masalah niku mangke kan pun mangke pun napa enek pun dugi babe lah. Istilah pun dugi hadise napa-napa niku mangke dibahas. Nggih. Ampun kesusu. Tesis seminggu malih puasa. Kurang luwe ngaten nggih. Pun. Kita tingali hadirin rahimakumullah penjelasan salajengipun. Wasiyamu Ramadan ahadu arkanil Islam. Puasa Ramadan niki salah sijine rukun-rukun Islam. Jadi kedudukan puasa niku rukun. Rukun Islam ono limo. Ngaten nggih? Pun mboten usah disebut. Salah sijine niku napa? Siamu Ramadan. Nek puasa tok mboten pas nggih. Lho puasa pirang-pirang, puasa Senin, Kamis. Napa puasa Senin, Kamis rukun Islam? Senes kan? Nggih. Terus nek kula njenengan nyebut rukun Islam, berarti sebut sempurna puasa Ramadan. Puasa Ramadan niki salah sine rukun sekang rukun-rukun Islam. Hadhihi manzilatuhu fi dinil Islam. Niki kedudukane puasa Ramadan ing dalam agama Islam. Wa huwa fardun. Lan puasa Ramadan fardu. Wajib. Bi ijma'il muslimin. Kelawan kesepakatan kaum muslimin. Mboten nonton kaum muslimin sing mboten sepakat. Paham? Mboten nonton nggih kaum muslimin sing mboten sepakat kewajiban puasa bulan Ramadan. Umpamane ana wong Islam kok ngomongna puasa Ramadan ora wajib. Niki waras mboten niki kira-kira. Akalnya sehat mboten? Senajan ora puasa, leres nggih. Niku tetep ngomong nek puasa Ramadan hukumnya apa? Wajib. Leres. Napa landasane dalile niku saking kitab lan sunnah. Dalile niku saking kitab lan sunnah. Dalil ingkang nyebutaken kewajiban puasa bulan Ramadan ayat pengendikanipun Allah Azza wa Jalla ing dalam surah Al-Baqarah ayat 180 gangsal ayat sing kula njenengan pun apal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba Al-Baqarah 183 keliru wow penyebutane 183 nggih. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum ngantos 180 kasal syahru ramadana ila akhiril ayat. Kita badhe ningali tafsir ayat ini. Kita badhe ningali penjelasan keterangan tafsir ayat ingkang dados dalil wajibe puasa bulan Ramadan. Pengendikanipun Allah Azza wa Jalla. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai wong-wong akeh sing pada iman. Kutiba 'alaikumus syiyam. Wis diwajibaken. Go kowe kabeh puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum Kaya dene wis diwajibaken puasa mau nggo wong-wong sedurungmu kabeh. La'allakum tattaqun. Kowe kabeh mesti bakal dadi wong-wong sing pada takwa. Ayat niki masyarul hadirin barakallahu fikum dipun arahaken dening Allah taala nggih sinten? Nggih sinten? Tiang-tiang mukmin. Ya ayyuhalladzina aman. Mestine nek kula njenengan wong mukmin niku kanthi ayat niki tergugah. Diundang sih nggih. Siap. Ajeng kenapa niki? Nggih, mestine wong mukmin kan kaya niku, sami'na wa atha'na. Nggih nalikane Allah dawuh napa, perintah napa, nglarang napa. Niki mestine sami'na wa atha'na. Allah azza wa jalla ing dalam ayat niki ngarahaken dumateng tiang-tiang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Diwajibaken nggo kowe kabeh siap. Kutiba alaikumu as-siyam. Dipun sebutaken dening ulama tafsir ayat niki. Li'anna siyama Ramadan min muqtadayatil iman. Sebab puasa bulan Ramadan termasuk tuntutaning iman. Wong nek iman kudu nglakoni puasa Ramadan. Jadi iman iku kan mboten mung ucapan. Iman iku mboten mung keyakinan. Ananging iman iku kan telu-telune nggih. Iman iku nganggo ati, diyakini nganggo ati. Diucapaken ngangge lisan, dibuktikaken ngangge anggota. I'tiqadun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil jawari. Ini prinsip Ahlus Sunnah. Prinsipe sinten? Ahlus Sunnah. Onten sing medal saking prinsip niki. Wong niku dianggap wong mukmin sing penting wis ngomong. Walaupun mboten duwe keyakinan. Nggih? Walaupun mboten ngakuni napa-napa. Sing penting wis ngomongaken amantu billah misale. Deweke niki mboten ngamal napa, mboten duwe keyakinan napa, sing penting pun napa? Mun ngomong, mun ngucapan. Niki senes definisi iman menurut Ahlus Sunnah. Niki definisi iman menurut kelompok Murji'ah. Nggih, niki mangke ketahuan. Pun intine termasuk tuntutan iman. Di salah sining tuntutan iman ing dalam ayat ingkang dipun sebutaken dening Allah Azza wa Jalla teng ayat niki, niku puasa Ramadan. Nek wong mukmin niku nggih kudune nglakoni napa? Puasa. Sebab puasa Ramadan niki min muqtadayatil iman. Termasuk tuntutaning iman. Li'anna siyama Ramadan. Yakmulu bihil iman. Sebab puasa Ramadan kelawan puasa Ramadan iman jadi sempurna. Seniki tiyang mukmin nggih, lampahi tauhid pun beres, akidah beres, salate beres. Nggih. Zakate beres, hajine beres, ning puasane mboten. Sempurna mboten imane niki tiyang. Mboten sempurna. Urang sih ana sing ditinggalaken. Puasa napa? Ramadan. Nggih, senajan dheweke niki mboten syirik. Muwahhid, bertauhid. Sholatnya masya Allah sempurna, zakat, haji, bahkan ning nalikane bulan Ramadan mboten apa? Puasa. Kurang napane? Imane mboten sempurna imane. Wonten masalah ingkang perlu dipun sebutaken teng mriki. Tiang ingkang ninggalaken puasa kafir napa mboten kafir? Tiang ninggalakan puasa bulan Ramadan. Nek mboten ngangge tambahan bulan Ramadan mangke disalah pahami. Nek puasa sunat ya ora wajib dilakoni kan. Nah sedikit tiang ninggalakan puasa bulan Ramadan. Tiang sing ninggalakan puasa bulan Ramadan iki niki kafir napa mboten kafir? Tesi muslim napa metu sekang Islam? Jawabane? Jawabane? Kenceng niki. Niki termasuk aliran kenceng niki. Kafir nggih? Pak Rahmat, naik menurut ilmu yang jenengan. Boten nggih? Ninggalakan sholat lah. Ninggalakan sholat kafir nggih? Nah nggih ora sholat. Wong niki mboten sholat blas, kafir nggih? Wong niki mboten puasa blas, mboten kafir nggih? Ramadan niki lho. Boten nggih Pak Rahmat? Boten puasa niki tiyang. Kafir boten? Langgi ya sholat ya tauhid ya niki mung ora puasa nek bulan Ramadan. Nek bulan Ramadan niku ora puasa, lemes, lesu mung warung. Nang omah ora sing masak. Nyemel bung warung nggih. Kudu alasan. Nggih, Bu, intine ora puasa. Niki kan tambahan penjelasan iki. Intine wong niki mboten puasa Ramadan. Mboten kafir nggih. Nek Pak niki Pak Turino dihukumi kafir nggih? Nggih. Lan jenengan jawab jenengan. Main rata niki, wong tua-tua aja sing nom. Nek jenengan pripun? Ulih ninggalaken puasa Ramadan dheweke ngyakini kepripun? Uli ninggalaken puasa Ramadan dheweke duwe keyakinan puasa Ramadan ora wajib. Kula balen-balen niki. Niki mboten kerandet-kerandet, panik mbok. Uli ninggalaken puasa bulan Ramadan dheweke duwe keyakinan puasa Ramadan ora wajib. Kafir. Terus ning nek ning nek dheweke uli ninggalaken puasa bulan Ramadan sebab ngendende, sebab ngelih, sebab bebe, sebab abot, sebab niki tanpa undur syar'i nggih. Ning dheweke niku tetep duwe keyakinan puasa Ramadan hukume wajib, dheweke ngerasa dosa. Boten? Boten kafir. Pripun Pak Rahmat? Niki lho komentar niki. Pripun? Menurut njenengan? Nggih, niki sing leres. Niki sing leres. Dados mboten kenging digebyah uyah. Wong sing ninggalaken puasa bulan Ramadan kafir. Pak Turino. Wong sing ninggalaken puasa bulan Ramadan ora kafir, Pak Rahmat. Lah nek wong ninggalaken puasa niki wau sebab duwe keyakinan puasa ora wajib kan kafir, Pak Rahmat. Lah wong jenenge wong blejut. Ini kira pembahasan ulama dirinci, ngata niku dirinci, boten bahasannya niku boten dikebiah uya. Kaitu sini fakturino kebiah uya, wong sing ninggalaken puasa bulan Ramadan kafir. Leres nggih. Terus-terusan saben puasa Ramadan ora puasa, saben puasa Ramadan ora puasa. Niki kafir napa boten kafir? Nah niku mau rinciane. Nek dheweke uli ninggalaken puasa bulan Ramadan sebab dheweke ora yakin nek Ramadan niki puasa Ramadan niku mboten wajib. Paham? Ora wajib puasa Ramadan. Terus dheweke ninggalaken kafir. Ning nek dheweke niku uli ninggalaken sebab tahawunan, anggap remeh lah. Utawi kaselanan. Ubuh. Melih, kencot, abot lan sampai turute. Dheweke tetep duwe niki keyakinan apa? Puasa Ramadan wajib mboten kafir. Sebab dheweke niki mboten bantah wajibe puasa Ramadan. Nggih, rinciane ngaten. Nggih, sebagian ulama maringi penjelasan sing wong niku bisa dadi kafir nalikane ninggalaken salah sining rukun Islam niku salat. Muh niku nganggep wajib mbuh mboten, sing penting wong sing ninggalaken salat dihukumin apa? Kafir. Walaupun teng rika sebagian ulama maringi rincian sing wau. Ini nek liyane salat. Paham? Wong sing ninggalaken rukun Islam. Rukun Islam, salah jeneng rukun Islam. Siliane salat. Siliane napa? Salat. Niku wau. Nggih, pembahasannya niku. Rinciane wau. Nek niku sebab kaslan, sebab bebe, sebab tahawunan anggap remeh. Niki mboten ngantos tingkatan. Pun jelas niki nggih. Fakturnya salah, Pak Rohmat mboten salah. Sebab tadi disimpen urung terang, no mau. Nggih. Pun, kita tingali. Penjelasan salajengipun. Penjelasan salajengipun. Kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumu as-siyam. Nggih. Mangke mbok wonten sing salah paham, kula baleni nggih. Mau kula nyebut-nyebut wong sing ninggalaken rukun Islam seliyane salat. Seliyane salat dheweke uli ninggalaken ora sebab bantah wajibe, mboten apa? Mboten kafir. Nggih, mungkin perlu ditambahi seliane syahadatan salat. Sebab nek syahadat niku mboten bisa ditawar nggih. Paham? Syahadat niku mboten bisa di nek wong ninggalaken syahadat nggih pun rampung urusane nggih. Nah nek sing masalah wau dadi kafir napa mboten kafir, sebagian ulama nyebutaken salat. Dan seliane salat nalikane dheweke ninggalaken tahawunan niki mboten nonton senyebutaken kafire. Paham nggih? Nggih, mbok konten sing salah paham. Nggih. Kita tingali penjelasan salajengipun. Kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyam. Wis diwajibaken nggo kowe kabeh puasa. Kutiba bi makna furidho. Kutiba niki maknane furidho. Diwajibaken. Siyam kama kutiba. Kama furidho. Kaya dene sing kaya dene wis diwajibaken. Nggih sinten alalladzina min qablikum. Nggo wong-wong sing sedurungmu kabeh. Dadi kewajiban puasa niki diwajibaken dening Allah taala nggih umat-umat jaman biyen. Puasa niku diwajibaken. Wonten faedah. Ingkang dipun sebutaken dening ulama. Wa innama dzakarallah annahu farada ala man qablana. Lan satemene bae. Allah taala nyebutaken satemene puasa diwajibaken utawi furidu ala. Diwajibaken maring wong sing sedurunge kita kabeh. Wa lam yadhkur misla dzalika fis shalah. Lan Allah azza wa jalla mboten nyebutaken sing kaya kowe mau ing dalam salat. Boten nonton ayat sing nyebutaken wis diwajibaken nggo kabeh salat kaya dene wis diwajibaken nggo wong-wong seturumu boten nonton. Ning sing disebut-sebut dening Allah Taala niku siam puasa. Kutiba alaikumus siam kama kama kutiba ala ladzina min qablikum. Kaya dene wis diwajibaken nggo wong-wong sedurungmu kabeh. Sing disebut-sebut dening Allah Azza wa Jalla niku siam. Napa sebabnya? Ulama maringi jawaban. Di anna siam fihi masyaqqah. Sebab ing dalam puasa niku berat. Apot. Puasa karo salat apot pundi? Hah? Apot puasa. Karo zakat? Karo zakat? Zakat enteng-enteng gak ngecul natuk. Lah kebebanan kebebanan apa sih ngetukakan zakat? Ngelihora. Ngelakora. Keselora. Lah apa kesel ngetukakan zakat? Boten kesel. Lah gak dicungtuk. Gak kan? Nek masalah iman, iman itu berat niku. Maksudnya berat secara fisik, secara perasaan, boten-boten berat. Ini nek niku iman-iman masalah sanes nggih. Nggih. Lah nggih salat dibanding kalian puasa, apot puasa. Jelas. Mulane Allah Taala nyebutaken sing disebut dening Allah Taala niku puasa dudu salat. Dudu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum salat, boten. Nggih. Kutiba 'alaikumus shalah kama kutiba 'alaikum Boten. Senes salat ning sing disebut napa? Kutiba alaikumus syiam. Kama kutiba alal ladina min qablikum. Sebab ulama mari penjelasan. Ing dalam puasa niku onten faktor sing berat. Abot. Fihi ta'ab. Ing dalam puasa niku lemes. Lesu. Sing biasane ora pilek dadi pilek. Sing biasane kenceng kendok. Sing bahasane ora itu-itu bae. Itu-itu bae. Ora tu puasa itu-itu nggih. Terus napa? Nggih. Sing biasane seneng-seneng mangan enak niki ditinggal. Gina apa nggih? Napa malih nek cuaca niku panas ditambah malih awane luwih dawa. Gina teng Indonesia sih stabil-stabil mawon nggih. Paling ya selisih sejam lah. Ini teng daerah-daerah mungkin teng Eropa, mungkin teng Saudi, bahkan teng sebagian daerah mungkin puasa niku pinten 12 jam apa nggih? Napa 20 jam? Nek Indonesia puasa pinten jam? Hah? Pinten jam? Jam 4 tekan jam 6 pun lah gampang aneh kan? Pinten? Rolas ya? 14. Lah nek niki tambah 18 patang jamane. Sinten sing sanjang mboten apa napa-napa? Tambah patang jam kok ora apa-apa, trip. Gitu kita tetep kelelet lho kalau jenengan 14 jam ae kelelatan kok. Lah niki 18 jam ya, cuaca panas. Masyaqqah. Nggih teng mriki wonten apa? Syadidan ala nufus. Berat tumrape napa? Jiwa. Mila sak menika Allah Azza wa Jalla nyebutaken. Kutiba alaikumus syiam kama kutiba ala ladzina min qablikum. Wis diwajibaken nggo kabeh puasa kaya dene wis diwajibaken nggo wong-wong sing sedurungmu kabeh. Ku aja sedih, ku aja cilik ati. Wong-wong biyen wis pada puasa. Jadi berita wong-wong biyen niku wis diwajibaken puasa. Jadi kalau jenengan rasa enteng kan? Wong biyen be iya. Persane sampe mboten, Pak. Persane wong biyen karo wong sipil. Maksudnya Ramadan ngaten niku. Nggih, niku masalah syariat benten-benten. Nggih, sing jelas kewajiban puasa niki pun diwajibaken ke jaman biyen. Nah, nalika niku lho jenengan mireng puasa kewis ket biyen anak ke jaman biyen, umat-umat biyen ya wis diwajibaken apa? Kan tadi enteng kula jenengan kan. Sami kali jenengan misalnya ngaten. Ini ge gambaran. Jenengan misalnya kenang penyakit napa Pak Rohman? Campak. Nggih, campak. Lah wonten tiyang sanes kena penyakit napa? Dampak. Dan jenengan krungu kae kena penyakit dampak kaya dhewe kena penyakit dampak. Dampak. Jenengan dadi enteng kan? Leres mboten kok? Hah? Lah, dampane nika lebih berat dari dampane jenengan. Misalnya. Jenengan dadi rasane lebih enteng kan? Wonten tiyang kenging penyakit napa? Liver. Misal. Liver penyakit berat nggih. Ana wong liya kena penyakit liver. Sing uga berat. Jenengan mireng, jenengan dadi rasane napa? Enteng kan? Ana wong kecelakaan. Jenengan nggih kenapa? Kecelakaan. Wong nika kecelakaan, jenengan kecelakaan, jenengan krungu berita nek kae kecelakaan, jenengan kelesak kecelakaan. Imbang misalnya, dadi enteng kan? Teng perasaan nggih. Nggih sing jelas niku dadi napa? Ya, ini keterangan ulama. Keterangan ulama. Okay. Terus, nalikannya Allah Azza wa Jalla nyebutakan, pilih puasa niki diwajibakan ala mangkoblana. Okay. Tiang-tiang sing sedereng ikulun jenengan. Niki tasliatan lana. Jadi hiburan ikulun jenengan. Jadi ikulun jenengan, tak mungkin ya. Kayak gue. Siki, kayak gue. Jadi kan, jadi enteng ya. Enteng ya. Jadi keton apa? Endek. Nggih, niki duking ngrikirin nggih. La alakum tatakun njang mali. Nggih, terus ayat niki dereng rampung. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum.